Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semuanya dengan tata tertib yang bagus, seperti tadi malam yang kita lakukan di Tulungagung. Tadi malam sangat bagus, wis nurut. Alhamdulillah malam ini saya berharap juga bisa lebih baik daripada tadi malam. Tata tertib yang bagus, ya. Corone gendiro-gendiro sesing dua-dua ki pring dua ki ngopo ki duk nombali. Ui. Nah itu diturunkan aja. Bismillah, bismillah. Soalnya acara kita ini acara ibadah. Acara ibadah itu pasti ada tata tertib. Acara ibadah itu adab. Adab itu lebih penting daripada ilmunya. Ya, jadi banyak orang sekarang tidak menjalankan adab. Ya, wes adabe ora mlaku, ilmune ora mlaku. Jadikan adab Anda itu gandum dan ilmu itu adalah garam. Jadi wong gawe roti iki gandume karo garme iki akeh gandume. Jadi bagaimana adab itu lebih diutamakan ditambahi ilmu. Ilmu yang dibarengi adab akan menimbulkan satu keindahan yang luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Ngapunten, mari kita awali pembacaan maulid Simtuduror tadi. Insyaallah kita akan awali, insyaallah akan dibuka oleh beliau Al Habib Muhammad bin Idrus untuk membuka iftitah. Bismillah. Al-Fatihah. هذا المجلس الكريم المفتتح بأودي الله اجعلنا إن شاء الله من المتعلقين بالحبيب ومن المحبين للحبيب ومن المحبوبين لديه ومن المحبين عنده ويجعلنا إن شاء الله من يقتدي بسيرته ويأتسي بمنهجه ويجعلنا إن شاء الله ويجعل سره فينا وفي ذريتنا ساريا إلى يوم القيامة وأن الله سبحانه وتعالى يمدنا من الحبيب ويحفظ علينا ما حفظ به الحبيب ويجعل ويحفظ أولادنا ويجعلهم إن شاء الله بارين تقيين مطيعين ويجعلهم إن شاء الله قرع عين سلم المرسلين ومن أرسل بأنسان الصالح في اجتماعهم في كيد لهذا المجلس الشريف الشريف أن الله سبحانه وتعالى يجعل نياتنا في نياتهم أعمالنا في أعمالهم ومقصدهم ونستحضر هؤلاء الرجال وجميع أولياء الله وأهل حضرة الله والأقطاب والأوتاد والأنجاب والأغوات والأبدال ومن أرسل الصالح إلى حضرة النبي سيد الفاتحة. شيخنا لا شيخ مثل الله شيخنا لا شيخ مثل الله شيخنا لا شيخ مثل شيخنا لا شيخ مثل الله وقتنا صافي مصافا الله وقتنا صافي مصافا حبنا بالوعد أوفى أمرنا كحكم أسد شيخنا لا شيخ مثل شيخنا لا شيخ مثل الله استعدنا بالحب واصل الله استعدنا بالحب واصل في سمارنا الخير حاصل Yeah. دليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدى المدى المدى يا رسول Allahu Allah. Yeah. بسم العظام أجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسل به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناصين وما في الغائب مخزونا مصونا بكل كتاب تلاه تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو لما في ظلم ربي وذكر العين دروس القول بأجلى وذكر العين دروس القول بأجلى عن القلب صدى لصادقين محي الدين حقاً له تحكيمنا وبه تدعينا ولا ننسى كمال الدين ساعدا عديم العالي تاج العالم بدينا به ندعو إلى المولى تعالى Siyor tindak, nawur dadena Nasara Dati awang akong kanaminol ya Tumindak sempurna السلام عليك يا إله الأنبياء. Thank you. الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم الله صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي I'm not a man. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويقار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظم من منة ضر الله بها على البشر وما عسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعيا وأزكى التحيات وأوسعيا على هذا الحق الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتزل بها روح المصلي عليه به وينبثق في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا بلا الأشهر في الأصل بوده وحبه ما ترى الأكوان بنشر ذكرى ومنسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله حيوك في مشاركا ورم فارم وتصالا ومرم تنجلنا في محمد فرق الصلاة صلاة الله Selamat solawat uripe nikmat. Alhamdulillah awak sehat. Alhamdulillah awak kuat. Dalam majlis rote solawat berkat solawat uripe nikmat. Solatullah. Solawat Indonesia selamat. Urip ning donya iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo solawat berkat solawat Indonesia. Solawat uripe nikmat sing diantar sing iso nikmati uripe ya wong-wong sing seneng solawat sing ora ya ora iso nikmati. Alhamdulillah awake sehat. Alhamdulillah awake kuat. Darah majlis ate solawat berkat solawat uripe solawat حتين أتيار تشدو ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وحتين أتيار تشدو ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد Oh, Okay.

وعليه. لا إذعل ببيعد الحضرة الكريمة ولا يجود شوقه إلى ثوابه أو سابه العظيمة ولا الله وينفع بها المتكلم والسامي فأدخلان في شفاة هذا النبي الشافي وتروحان برفع ذلك النعيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا سيدي يا حبيبي هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحي يا حبيبي يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك Allah. Alhamdulillah, insyaAllah nanti Al-Habib Muhammad bin Idris akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Bib. Ini kebetulan di beberapa hari ini banyak orang yang menanyakan, besok mau puasa Arafah boleh atau tidak? Karena saya bakdone minggu, tapi sebagian orang mengatakan tidak boleh karena wis bakdo. Ya nanti dijawab Nabi Muhammad. Terus habis itu ada lagi pertanyaan. Tadi ini pertanyaan ini, Habib, saya ditanya sama guru saya, apa dalilnya orang tahlilan dan solawatan? Nah, orang itu waktu tanya, saya jawab, ini, Anda tanya dulu sama guru Anda, apa larangan orang tahlil dan solawat? Kalau sudah dapat larangan tahlil dan solawat, gue tak jawab dalil tahlilan dan solawat, ya. Jadi keplong, iya keplong. Soalnya banyak sekarang itu yang ditanyakan apa dalilnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya sama sahabat, Rasulullah menjawab larangannya. Karena apa? Kalau jawaban larangan itu pendek, tapi kalau jawab apa boleh, bolehnya apa yang dibolehkan, itu dowo. Larangan setelah kita berniat puasa, setelah puasa, sahur, terus larangannya apa itu sedikit. Tapi yang dibolehkan setelah sahur itu apa? Wakeh terangannya itu. Jadi tanyakan kepada orang-orang sing rodok mumet. Nah kok kayak masalah tahlilan, terus kesel lagi jawabnya. Tahlilan sama sholawatan ini pun di siarke TV 9 ben rodok mudeng sing rungokke. Kalau ada siapapun yang menanyakan kepada kalian tentang dalil tahlilan dan sholawatan, tanyakan kepada yang tanya, apa larangannya tahlil dan sholawat? Ini kemauan. Insyaallah lah ora iso jawab. Padha ora iso jawab soal ini. Kita harap jawab ya ramu dengan dalile. Karena orang jawab orang mudeng larangane. Wis padha wae padha ora mudenge ndak kakean ngomong. Nggih. Niku. Nah. Itu yang paling pokok. Nanti Habib Muhammad akan menerangkan masalah bab takdo niki. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Memang banyak problema-problema yang kita alami saat ini dalam memberikan ujangan-ujangan atau fatwa-fatwa yang notabene-nya adalah menunjukkan tentang kebingungan umat. Bagaimana tidak sinkronnya antara wukuf Arafat yang kita alami saat ini, hari ini adalah wukuf kemarin ya hari ini Jumat, ya hari ini wukuf di Arafat, sedangkan di sini belum lagi ada keterkaitan dengan wukuf di Arafat, di mana sunnah-sunnah itu, sunnah puasa di saat Arafat ini adalah pada berkaitan dengan Arafat yang ada di sana. Itu perkiraan orang-orang. Yani dianggap bahwa kalau sudah Arafat di sana, berarti di sini juga Arafat. Memang waktu beda antara kota Mekah dengan kota di Indonesia ini. Antara kota Mekah dengan Indonesia berbeda waktunya. Dan menurut ahli falak, yang itu adalah dikaitkan dengan hukum fikih. Matoliknya, matlaknya berbeda juga. Sebab ahli fikih mengatakan bahwa matlak itu bisa berbeda kalau menurut masafat atau jarak di mana dibolehkannya qasar, qasar shalah bisa berbeda. Itu mafalik. Maka itu yang perlu kita ketahui dalam ini, kita menilik dalam satu dalil Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka, hai Muhammad, menanyakan engkau tentang hilal. Pertanyaan mereka para sahabat, mengapa bulan itu membesar lalu mengecil, mengecil, mengecil, lalu membesar lagi, membesar, makin besar, sampai membentuk dia sebagai bulan purnama. Mengapa itu terjadi? Ini pertanyaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengalihkan pertanyaan ini di dalam jawaban Allah. Yang penting Anda tanyakan adalah bukan masalah mengapa bulan itu berubah-ubah. Yang ini dikatakan dalam ahli balaghah adalah uslubul hakim. Yani uslub tata cara berbahasanya orang yang bijak. Jawaban tidak menurut pertanyaan, tetapi lebih utama untuk dipertanyakan yang jawabannya itu seperti ini, yaitu Allah mengatakan kul hiya mawaqit. Tidak perlu Anda menanyakan tentang mengapa dia membesar lalu mengecil, itu tidak penting karena tidak berkaitan dengan hakamah. Namun yang penting adalah apa fungsi daripada al-hilal, yaitu daripada bulan itu. Fungsinya hiya mawaqit linnas, dia adalah mengatur waktu-waktu untuk manusia-manusia. Dari hal ini kita dapat menarik satu kesimpulan, yang itu adalah merupakan satu hukum, bahwa keterkaitan bulan Arafah itu tergantung pada wujudul hilal, bukan yakni adanya hilal. Adanya hilal itulah yang berkait. Adanya hilal maka ada Arafah. Kalau tidak ada hilal, tidak ada Arafah. Begitu juga hendaknya kita menggantungkan diri di dalam masalah hukum-hukum untuk menentukan waktu, maka kita berkait dengan hilal itu juga, bukan kita berkait dengan keberadaan bulan Arafah atau wukuf Arafah di kota Mekah. Maka itu, dari hal ini hukum kita di sini, karena kita tidak melihat kepada bulan, maka hukumnya kalau itu ada perbedaan antara wujudul hilal dengan imkanur ru'yah, maka perbedaan ini adalah membentuk kepada suatu khilaf di antara ulama sendiri. Ada yang mengatakan wujudul hilal, yang itu notabene-nya adalah dikenal oleh ahli-ahli falak. Mereka yang itu hanya tanya. Ini pendapat habaib. Dan ini adalah mayoritas dari habaib dari semenjak dulu. Dan Anda boleh dapatkan ini di dalam kitab Tadkirun Nas karangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Banyak pendapat habaib. Habaib tidak menginginkan perbedaan di antara umat. Tidak menghendaki perbedaan yang itu akan membawa kepada fitnah. Dari maka itu, ketika Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basudan, dan Ahmad Abdullah bin Ahmad Basudan, Basudan adalah syekh guru daripada banyak daripada habaib. Dia adalah masyayikh. Beliau ketika ditanyakan tentang masalah masuknya lebaran atau keluarnya lebaran, beliau mengatakan, ikutilah Anda kepada apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena akan menjadikan suatu perpecahan di antara manakala kita mempunyai sikap sendiri. Hal ini beliau katakan apabila salah apa yang dikatakan oleh pemerintah tentang masuknya bulan atau keluarnya bulan, maka tanggung jawab itu ditanggung jawab oleh pemerintah, kata Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Dan banyak fatwa-fatwanya yang diambil di dalam kitab juga Bughyatul Mustarsyidin karangannya Al-Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Masyhur, yang banyak-banyak dibaca oleh pondok-pondok di pondok-pondok. Maka apabila mereka salah, apabila tidak tepat apa yang dikatakan oleh pemerintah, maka bagi mereka itu adalah dosanya, dan bagi kita adalah kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita melakukan suatu ibadat dan kita mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala pahala. Itu kata Imam, lahu muslim la nasimat wa lahumul qimat, begitu kata Imam Abdullah bin Ahmad. Dan sebelum kira-kira 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, ada di Jakarta seorang ulama ahli falak dari Habaib, namanya Al-Habib Zain Maula Sulaybiyah Al-Aidarus. Al-Habib Zain Maula Sulaybiyah Al-Aidarus radhiyallahu ta'ala, ini seorang ahli falak dan ulama ahli falak dia. Beliau tidak menginginkan perpecahan. Apabila terjadi itu menurut hisab beliau, beliau mengatakan kepada orang-orang bahwasanya besok hari lebaran atau besok puasa atau besok hari lebaran, tetapi anda jangan ikut saya. Menurut hitungan saya besok hari lebaran, tapi kamu jangan ikut saya, ikutilah pemerintah. Dan kadang-kadang beliau mempunyai sikap, apabila dia menurut beliau dengan hitungannya, beliau mengetahui tentang kejadian masuknya hilal atau keluarnya hilal, maka beliau kadang-kadang kalau berpuasa, kalau beliau buka, beliau sembunyi, tidak ditampakkan hal itu sekalipun kepada keluarganya, ditakutnya terjadinya perpecahan. Malah disebutkan kadang-kadang di satu wilayah yang berdampingan di Hadramaut, dulu di Hadramaut itu dipimpin oleh dua kerajaan, yang satu kerajaan Al-Qu'aiti, yang satu lagi kerajaan Al-Kathiri. Dua-dua ini, yang Kathiri memimpin kota Tarim, yang Qu'aiti memimpin kota Siwun dan rentetannya gitu ya, wilayah-wilayahnya, yang kadang-kadang berdampingan, yang dalam satu kota itu kadang-kadang berdampingan, tetapi satu kota itu dibagi, yang satu wilayahnya Al-Gu'eti, yang satu wilayahnya Al-Kadiri. Kadang-kadang Kadiri itu menentukan bahwa hari ini lebaran, tetapi Al-Gu'eti mengatakan belum lebaran menurut dia, karena menurut mutlak. Yang di sini tidak menyalahkan yang sana, dan yang sana tidak menyalahkan yang sini. Yang wilayah Al-Gu'eti tidak tetap masih dalam kuasanya, dan wilayah Al-Kadiri juga tetap dalam berbuka atau menyampaikan lebaran. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa keterkaitan bukan dalam bulan puasa ini, dalam Arafat ini, bukan dengan wukuf Arafat yang ada di Makkah, tetapi keberkaitannya dengan apa yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah yang tadi, wa yas'alunaka 'anil hilal qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan bahwa hilal itu fungsinya adalah mengatur waktu-waktu untuk manusia dan mengatur waktunya haji. Berhubung kita tidak melihat di sini menurut orang-orang, menurut pemerintah, maka kita ikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, besok puasa Arafat insyaallah. Besok puasa Arafat. Alhamdulillah, keterangan jelas. Paling tidak, makanya dulu sudah pernah kita sampaikan juga, kalau bisa itu nek jenengan ngertos besok itu mungkin lebaran, menengowai. sebab kelompok jenengan itu tidak mayoritas Indonesia kudu melu jenengan. Jadi boleh anda lakukan sendiri, jangan buat pengumuman-pengumuman. Jadi buat kita tetap melu pemerintah. Jadi besok itu Arafah itu besok. Kalau tadi saya mau ikut Mekah melu sholat subuh barang asare melu Mekah asar jam itu bengi, subuh jam 10 isuk. Lah cocok wong-wong Trenggalek. Sebab kulino subuh kerinan kawanan. Jadi bismillah. Jadi ngikutin sisan Mekah kafe. Tidak bisa dibuat patokan terus sudah diterangkan tadi. Insyaallah itu yang manfaat. Besok kalau bisa kita puasa dan kita perbanyak amal-amal mau membaca tasbih, takbir, tahlil, silakan. Diperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Monggo selawat, monggo maca al-ikhlas ping 1000, monggo baca kul huwallah ping 1000. Dalil apa bae perasa aku dalil cangkemmu ki ben selawatan kok dadak dalil. Zikrullah kan dadak tak kok dalil, aku kecap-kecap zikrun katsira dalil. Naam, dalilnya itu aja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala udhkuruni azkurkum. Allah mengingat, kalau engkau ingin ku ingat, eling aku, aku tak iling-iling duit. Oh, aku butuh duit tak? No, kadang-kadang sering iling. Lu tidak pernah iling kalau Gusti Allah jaluk duit. Ya Allah Gusti, minta rezeki. Rezeki biye. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Pasti masalah saiki wa susuk gampang, tapi dengan syarat apa yang diperintahkan Allah harus kita lakukan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, mari apa yang disampaikan beliau ojo gawe bingung neh. Haji Hasyim Asy'ari menurutkan dalam undang-undangnya. Kenapa? Haji Hasyim Asy'ari menurutkan dalam khitbah atau dalam apa ini masalah fikihnya beliau, kita diperintahkan untuk mengikuti perintah selama perintah bertanggung jawab dalam hal ini dan apa yang dikatakan itu benar. Ya, ini tentuan yang saya dengar dari teman-teman saya, dari orang-orang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Bahasim saya ngono arep melu sapa kowe. Kula tak melu sing anyar-anyar, Dik. Anyar malah keliru. Aja kemaki. Duwe ilmu sithik semuane-wane macam-macam nggih. Zaman ini zaman bingung nggih. Bingung, semua bingung. Makanya supaya tidak bingung, kumpul para ulama ahlillah, ulama-ulama sing tenan. Aja ulama anyaran. Ulama anyaran makanya Mbah Misbah ning ngono. Kaprah gabus podo ngambang ing banyune, watu item kelem iku sak mestine. Jaman iki jamane wong dadi gabus. Iki jamane gabus. Sing ceramah-ceramah iki gabus kabeh. Pinter ngomong, pinter ngene. Dalile iki kor, coba dibuka Al-Qur'an halaman sekian, ayat sekian. Wah, apalan kuwi. Soalnya ada buku halaman sekian ayat sekian ki sene. Bab takwa itu di Quran ayat sekian surat ini. Wis tertulis. Ora ngamalke gur lambin tok. Kaya biyo nek wingi sing tak critake kuwi. Nggih, hati-hati. Zaman seperti ini mulai terus merajalela wong-wong. Ngalor ngidul sing diurusi sing ora penting. Saya minta kepada seluruh jamaah-jamaah kita, sing kuat nyekeliman ini, sing kuat melu akidah ini, sing kuat. Ojo aneh-aneh akidah-akidah sing aneh-aneh mbok elone. Lho ini lebih modern. Jangan kamu anggap wong modern itu lebih pinter. Para kiai-kiai Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ratibnya setiap malam kita baca, bukunya setiap hari kita baca, tidak pernah membosankan. Sebab apa? Ditulis dengan ikhlas mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari supaya bukunya payu. Habib Abdullah itu tidak mikir, nah kalau awam saiki yang mencetak-nyetak bukunya Habib Abdullah itu kena royalti kira-kira bayar biru. Habib Abdullah tidak minta bagian. Aku ora butuh bagian donya nih, butuhku bagian akhirat. Butuhku wong-wong kabeh dadi wong waras. Butuhku wong-wong kabeh selamat. Maca rotibku insyaallah utuh gua aku, gua awakmu selamat. Nasai dinia waca nem kuwi ora usah maca buku liyane cekelono itu tok wae wis waras. Ini kan manakib Habib Abdullah. Pegang buku Nasai dinia tok gembolen ora usah buka buku liyane. Kuwi tok wae. Wis dadi wong ahli surga. Komplit di situ. Lah ora gelem buka. Lah tukune buku ning pinggir dalan karo ndodok. Ndodoke karo nonton-nonton. Ini buku apa? Mujarrabah. Bangsa urusannya iso menundukkan wanita. Bangsa ngono-ngono ki sing disenengi. Bagaimana supaya setiap wanita nunggu tuku wong mrica. Lah, dingine-ngine ki menuta wong wedok iku iso manut. Sapa sing ngomong? Wong ora dok stres. Dan bahkan di buku situ sudah ditulis sudah berikut ijazahnya. Ijazah kaya ngono kok mbok tampa, ijazah ratib, tapi tampanan. Tahun lalu saya masih ingat mendapatkan ijazah dari beliau di tempat ini, Ratibul Haddad. Niku ijazah nikmat. Cekelono buku-buku sing kaya ngono. Pondok-pondok pesantren. Sing model-model pondok pesantren sing anyar-anyar sing ora cetha-cetha iso rasa mbok leboni ben kotong. Lebonono pondok-pondok pesantren yang betul-betul guru-gurunya mereka itu kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul dan ikhlas lillahi ta'ala. Dan zaman biyen iki ora enak. Habib Abdullah bin Alwi Haddad itu membuat buku itu apa arep ngarang mboten. Wong sampai Habib Abdullah itu ada satu anak kon apa jenenge ada bapak itu duwe wesi sapeso, peso ya tidak. Pesonya ketul apa kon ngasah. Nenggone Haddad ini maksudnya pandai besi. Lalu ini bocah ini saya kurang paham cilik makan nenggone Habib Abdullah. Bib, assalamualaikum. Niki kalau dikengken kali bapak kula kan ngasahakan niki. Ditompok oleh Habib Abdullah. Oh ya siap, silahkan pulang bis. Balik besok insya Allah sudah selesai. Besok kembali diambil pesone rampung arep dibayar ora gelem. Duh, kok modele kok apik men. Enak tukang pandai besi kok dibayar ora gelem. Mulih takoni karo bapak kok ora gelem dibayar sapa wonge. Niku lho sing ten mriku niku. Kowe iki keliru. Niku Habib ulama lah kok mbok kon ngasah peso. Lho katanya Haddad. Iya tapi kuwi alim. Kuwi ngasah anti-antine menungso kuwi lho. Anti-anti sing kaya wesi diasah kalau Habib beda anti-anti sing bener ngono lho. Haddadul Guluk. Pandai untuk ngandek ke mati. Dan ini kira-kira ulama saiki. Bocah kuwi lunga ning nggonku ngono iki misalnya Habib Syahadat ngono kuwi. Habib, ini saya disuruh sama ayah saya untuk ngasahke besok kene gini gini. Kowe iki matamu ora nonton kok. Aku ki jenggoten nganggo mene kok mbok kon ngasah besok ki akalmu lah miso-miso. Ini ulama modelannya. Tapi beliau yang luar biasa ilmunya justru menerima. Kayak gitu. Biasanya orang itu tambah ilmunya tambah akhlaknya. Benten kali tiang sakniki ilmunya tambah akhlaknya tambah rusak. Gara-gara apa? Sing dipangan haram. Niate ora cetha. Tujuannya apa tidak paham. Ngalor ngidul gordodol. Dalil. Akhirnya gaya ngumeti menungso. Akhirnya orang sekarang bingung. Rumongsonya wis alim. Kadang ya cik kaya kerupuk menungi. Wong alim ini hormati wong tua. Wong alim ini karo wong tua wani. Wong alim siapa-apa. Wong alim neng masjid padu terus. Masjid alim biye. Ya sudah. Saya turun ini hati-hati ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Semua tetap titip kepada ahli sunnah wal jamaah, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim kata bismillah terus kita syiarkan, kita kumandangkan sejarah-sejarah Nabi Muhammad supaya kita kenal siapa Nabi Muhammad, supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad dan kita tahu betul untuk mengikuti cara Nabi Muhammad sebagaimana yang tadi malam kita sampaikan. Tidak ada cara di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kecuali sistem Nabi Muhammad. Wis kon buka model apa pejabat cap apa wae dari presiden sampai RT. Nek ora niru Nabi Muhammad mesti stres. Mesti tidak mungkin tidak. Saya maaf saya di Malaysia kemarin itu pernah di Malaka Mauludan. Tengah-tengah Maulud itu di tempat tidak ada binatang apa-apa, tahu-tahu enak pitik. Pitik gede-gede masuk mikut di tempat penerbang. titik itu lungguh gone penerbangane nonton kalau blong-blong. Padahal terbang lak diantar dung yo ora mik, ora nyingkir titik. Subhanallah, tak omong titik we mudeng selawat. Mongsok wong Trenggalek kupinge anggere ngrungokke selawat tok reget iki kena. Kalah karo titik dan titiknya tidak kemana mana sampai sekarang masih ada di rumah situ. Ngenteni selawat berikutnya. Dan ngono, masa pitik luweh pinter nimbang menungso. Menyanjung Nabi Muhammad katanya berlebihan. Itu tidak boleh, berlebihan. Itu tidak boleh, Nabi Muhammad itu manusia. Iya benar menungso ora kaya kowe. Wong kowe irungmu ya pesek. Wajahmu ya ora tidak sesuai. Lho ora ki ora menyek kowe, cah bagus. Iki nyek sing ngomong kuwi lho. Delalah kaya ngono. Rasulullah ki ambune harum selamanya. Rasulullah itu senyum terus. Rasulullah kalau dipandang indah, lah mandeng awakmu perengat-perengut. Lah ya penak mandeng Rasulullah ngono kok tidak boleh nyanjung. Kuwi bojomu wek kurang lebih kaya ngono mbok sanjung-sanjung. Bojo sing arep mbok kawin iki mbok sanjung sayangku. Wajahmu bagaikan rembulan. Rembulan nopo? Weli. Ambune masya Allah dan tidak menjamin surga. Ngono mbok rayu, mbok ngrayu Kanjeng Nabi sing jelas insya Allah memberi syafaat dan insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam njenengan terus mengucap bagaimana isyfa' lana ya Rasulullah dikai syafaat. Nyedak Rasulullah ngrayu Rasulullah mesti entuk bagiane kok. Nek ngrayu wong wedok kadang dijubuk duit itu ditinggal lunga. Tapi ora wedok-wedok sing ning kene kabeh api-api kabeh. Sing elek-elek iki wedok-wedok sing kono-kono kuwi lho ya. Insyaallah nek sing mriki sedoyo yo apik lah monggo sing kuat sing giat ngibadah. Aja melu bingung-bingung nggih sing bingung ben sing bingung awake dhewe ora usah bingung. Insyaallah. Salamatun salamil mubini salamil mubini linuqatid da'ini ya gharami salamatun salamil mubini salamil mubini بنقطة الدعيني يا غرامي يا غرامي صلاة كمان قبل بالقليل لنقطة الدعيني Thank you. Thank you. بالليل ونومي يا الله بدرجات. وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد يا رب امين اللهم انك حضرنا مولد نبيك الكريم اتم علينا بالنعم المقيم واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين امين انعم علينا وزدنا بذكر ما بقينا هدنا برد عافيك والعافي وهون كل مكروب علينا فإنا لن نعول بمهم علينا ولا أما بنا ولا ألم بنا وإن إلا أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكنت لها قمينا وصل على نبيك كل حين عن محمد الهادي النبي الأمين وآل وأصحاب كرام وأصحاب له والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafin. Allahumma ya Allah, taqabbal minna min salatina wa siyamina wa sabantana. Amin. Allahumma ihdina bi khud Fatimah ya Allah, indan hulumna. Allahumma ja'al akhir kalamina indan la ilaha illa anta ya Allah. Hawin alaina inda sakaratil maut ya Allah, Allahumma inna sama'rifatan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassalamu al-Fatihah. Assalamualaikum. Kembali doa. Amin amin amin amin. Allah amin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi'u. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, lahal hamdu hamba yang bahu di jalali kawamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuntina biha min jami'il ahwali wal a'mali wa tahdina biha jami'a hajja wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubaluna biha sholhayat min jami'i akhirati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa na'. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah wa Allahumma innaka nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan taqabbal wa rizqan thayyiban. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam tughfir lana wa tarham lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qawmin kafirin. Rabbi hab li min salihin ya Allah. Rabbi hab li min salihin. Rabbi habli min salihin. Allahumma anta maqsidika wa ridwaka madlubina atika wa ta'ala wa ma'rifatak. Rabbana fir li dhunubi wa li walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin abil umzi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna. Al-Fatihah.